Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram karya Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Beliau sebutkan wa an Anasin radhiyallahu an anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam istasqa fa asyara bi dhahri kafaihi ila sama. Akhrajahu Muslim. Dan dari Anas bahwa Rasulullah SAW ya salat istisqa, minta doa, minta hujan kepada Allah, maka beliau mengisyaratkan dengan punggung telapak tangannya ke arah langit. Mengisyaratkan dengan punggung telapak tangannya ke arah langitnya begini. Punggung telapak tangan ini yang ke langit. Hadis diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Walaupun hadis menyebutkan demikian bahwa Rasul mengisyaratkan dengan telapak tangannya ke arah langit, namun sebagian syurah, sebagian ulama yang mensyarah hadis mengartikan bahwa yang dimaksud Rasulullah mengangkat kedua tangannya itu sangat tinggi. Sangat tinggi diangkat oleh Rasul sampai-sampai hingga dikatakan punggungnya ke arah langit karena tingginya. Tetapi tidak berarti telapaknya dibalik. Sehingga mereka sebutkan tetap doa itu begini, hanya karena diangkat tinggi maka seperti dikatakan punggungnya ke arah langit. Demikian sebagian mengartikan makna hadis. Ada dari sebagian yang menyebutkan bahwa sunahnya doa, mereka katakan kaidah jika doa itu untuk memalingkan, meminta untuk dipalingkan dari suatu yang jelek untuk kepada suatu yang lebih baik, kondisi yang lebih baik, maka sunahnya begitu, punggungnya ke atas. Namun jika doa itu untuk meminta suatu kebaikan yang dimohon, maka perut telapak tangan itu yang dihadapkan ke atas, seakan-akan seperti orang yang sama seperti meminta sesuatu bantuan untuk dituangkan kepadanya apa yang dia minta, misalnya minta bantuan uang atau tepung beras misalnya, kan tolong diberi begini karena sesuatu kebaikan yang dia butuhkan. Adapun menepis, memohon untuk dipalingkan dari kejelekan seperti orang yang menolak, jangan, Makanya kemudian telapak ini yang di atas seperti orang yang menolak atau menghindar dari kejelekan yang tidak dia inginkan. Namun kaidah ini tidak berdasarkan nas yang jelas, mungkin istimbat atau kesimpulan dari beberapa fuqaha. Syekhul Islam sendiri rahimahullah, beliau memahami bahwa doa hukum asalnya dalam segala kondisi, dalam segala situasi meminta, ya posisinya begini, memohon kepada Allah. Kondisi orang yang meminta sesuatu, doa, tinggal kemudian ketika seperti hadis Anas ini, punggung telapak beliau ke arah langit, yang dimaksud seperti tadi Rasul mengangkat sangat tinggi sehingga begini doanya, ya Allah, aghithna, aghithna, karena sangat tingginya, enggak seperti biasanya. Biasanya doa begini, tapi ini karena terlalu tingginya sampai Anas katakan punggungnya ke arah langit, bukan berarti dibalik. Maka dengan ini Syekhul Islam katakan tidak ada dalam situasi atau kondisi apapun doa dengan membalikkan telapak tangan. Jika hadis mengajarkan demikian, seorang yang berdoa dengan mengangkat kedua tangannya, dia akan mendapati kalbunya pun lebih fokus dan lebih berharap kepada yang dia doai, yang dia mintai, ya Allah. Dan itu daruri dirasakan dan didapati oleh siapapun. Kamu sendiri bedakan, tanyakan pada dirimu. Kamu doa begini biasa misalnya, ya Allah, sembuhkan aku yang sakit ini, ya Allah beri aku rizki misalnya begitu. Biasa begitu, dengan kamu dalam posisi gini, ya Allah, sembuhkan. Lebih, gak bisa diingkari kondisi kekhusyuan orang, berharapnya orang kepada Rabbnya lebih besar dalam doa dengan mengangkat kedua tangannya begini, memohon apa yang dia mintakan kepada Allah. Oleh karena itu kemudian banyak ulama menjelaskan bahwa hukum asalnya doa mengangkat kedua tangan. Hukum asalnya dalam doa seorang hamba itu mengangkat kedua tangannya, kecuali nas menyebutkan tidak angkat kedua tangan. Misalnya dalam istiftah sholat ada doa, Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, Allahumma naqini, dan seterusnya. Doa, jauhkan aku dari dosa-dosaku seperti engkau jauhkan antara timur dan barat, bersihkan aku dari dosaku, sucikan aku. Tapi Nas menyebutkan Rasul gak angkat tangan ketika membaca doa ini. Karena posisi sholat, bersendekap. Nas menyebutkan tidak angkat tangan, maka kita tidak boleh angkat tangan. Mengikuti dalil yang ada. Begitu pula doa bangkit dari ruku, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaika ma yuhib rabbuna wa yardha. Doa di antara dua sujud, rabbighfirli, doa. Tapi semua ini nas menunjukkan tidak ada angkat tangan di situ. Dengan demikian yang ada nasnya tidak angkat tangan, maka kita tidak boleh angkat tangan padanya. Kalau enggak ada nas, maka kembali kepada hukum asal bahwa doa sunahnya memang orang itu angkat tangan padanya. Dengan demikian, termasuk doa-doa atau istighfar, zikir yang dibaca seusai sholat, doa juga astaghfirullah, astaghfirullah. Ya Allah, aku memohon ampunan darimu. Permohonan, doa kepada Allah. Apakah di situ disunahkan orang angkat tangan kedua tangannya ataukah tidak? Kalau diperhatikan qorinah yang ada bahwa para sahabat Rasul melihat dan sekian kali dan sering tiap hari mereka sholat bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika perkara yang lebih kecil dari itu dinukilkan, yang mereka lihat, seperti misalnya Rasul dalam tasyahud mengisyaratkan dengan telunjuknya, ini telunjuknya beliau gini kan, attahiyatulillah barakatuh salawatuh, karena mereka lihat Rasul mengisyaratkan begini. Maka kalau seandainya seusai sholat Rasul istighfarnya, zikirnya dengan mengangkat kedua tangan, pastinya para sahabat juga akan nukilkan bahwa kami melihat setiap hari seusai sholat lima waktu Rasul dalam doanya, zikirnya mengangkat kedua tangannya. Nyatanya gak ada yang nukilkan. Tidak satu pun dari sahabat menukilkan bahwa Rasul angkat tangan. Maka ini qorina kuat menunjukkan kepada kita bahwa sunahnya seusai sholat tidak mengangkat tangan. Tinggal tempat-tempat lain, ya kembali kepada keumumannya. Misalnya doa setelah adzan, Allahumma rabbati da'wati tamma wa sholatil qa'imah dan seterusnya. Orang mau mengatakan angkat tangan atau enggak di situ. Enggak ada nas. Dan bukan perkara yang kemudian orang kumpul di situ layaknya sholat lima waktu disaksikan dan dilihat oleh banyak para sahabat. Maka yang semacam ini kembali kepada asal. Kalau orang mau mengangkat kedua tangannya, gak boleh kita ingkari. Bahkan itu mungkin bisa dikatakan hukum asalnya. Boleh. Allahumma rabbahati da'watita ma'usulatil qa'ima'atimu dan wa'usulatil qa'ima'atimu dan wa'usulatil qa'ima'atimu dan wa'usulatil qa'ima'atimu dan wa'usulatil qa'ima'atimu dan wa'usulatil qa'ima'atimu dan wa'usulatil qa'ima'atimu dan wa'usulatil qa'ima'atimu dan wa'usulatil qa'ima'atimu dan wa'usulatil qa'ima'atimu dan wa'usulatil qa'ima'atimu dan wa'usulatil qa'ima'atimu dan wa'usulatil qa'ima'atimu dan wa'usulatil qa'ima'atimu dan wa'usulatil qa'ima'atimu dan wa'usulatil qa'ima'atimu dan wa'usulatil qa'ima'atimu dan wa'usulatil qa'ima'atimu dan wa'usulatil qa'ima'atimu dan wa'usulatil qa'ima'atimu dan wa'usulatil qa'ima'atimu dan wa Karena itu doa. Dan doa-doa mulia yang dia ucapkan seusai mendengar azan. Nah. Secara umum terbagi menjadi tiga. Ada yang jelas-jelas nas menyebutkan Rasul angkat tangan, ada yang jelas-jelas Rasul tidak angkat tangan seperti dalam sholat tadi, ada yang tidak ada nasnya, tidak ada penyebutan Rasul angkat tangan, tidak ada tidak angkat tangan. Maka kembali kepada asalnya doa dengan mengangkat tangan. Yang jelas tidak angkat tangan, ya tidak boleh angkat tangan. Mungkar kalau orang angkat tangan padanya. Al-Muhim itu tambahan penjelasan dari mu'alif tentang doa dan posisi orang dalam doa sholat istisqa. Qala rahimahullah babul libas. Kemudian mu'alif sebutkan bab tentang pakaian libas. Tentang pakaian mu'alif sebutkan setelah pembahasan bab sholat istisqa minta hujan. Ma'rufnya banyak ulama memasukkan libas ini dalam syurutus shalah, tentang bab-bab syarat-syarat sholat. Karena salah satu syarat sholat adalah pakaian menutupi aurat. Sepertinya wallahu a'lam, karena pakaian harus ada dipakai dalam sholat, makanya beliau jadikan ini di akhir bab dalam kitab sholat. Walaupun ya banyak fuqaha kalau menyebutkannya ya di syurutus sholat sebelum ini. Kembali kepada libas pakaian. Pakaian itu ada dua. Yang pertama hissi, pakaian materi, kain, pembungkus tubuhnya. Yang kedua pakaian maknawi, yang menghiasi jiwa dan ruhnya. Allah isyaratkan ini dalam Al-A'raf, ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dhalika khair. Wahai bani Adam, telah kami turunkan kepada kalian pakaian yang menutupi aurat kalian dan sebagai perhiasan, dan pakaian takwa yang maknawi itu jauh lebih baik bagi kalian. Pakaian yang hissi Allah bagi menjadi dua. Yang materi ini, yang pertama darurat. Arti darurat harus ada sebatas untuk menutup auratnya. Makanya Allah katakan libasan yuwari sawatikum. Sawah itu aurat. Pakaian penutup aurat. Bagian pertama. Bagian kedua warisha. Risha itu perhiasan. Artinya ini kesempurnaan, lebih dari sekedar menutup aurat, tapi sudah mengandung keindahan, kebersihan, dan semisalnya. Hikmah Allah, Allah tentukan bahwa tubuh atau kulit manusia lahir atau pada asalnya ya tidak ada pakaian padanya, tidak tertutupi. Tidak seperti layaknya misalnya kambing ketutupan bulunya misalnya. Manusia enggak, kalau enggak ditutupi kain ya kelihatan kulitnya semua, sejasadnya. Burung masih ketutupan bulu-bulunya sehingga enggak kelihatan, ayam, unggas enggak kelihatan kulitnya ketutupan bulunya. Tidak demikian dengan manusia. Hikmahnya para ulama sebutkan agar mereka manusia lebih sadar, lebih tahu bahwa dia sangat butuh kepada pakaian maknawi. Sangat butuh kepada pakaian maknawi yang itu jauh lebih baik dan lebih penting dari pakaian materi. Ini yang pertama. Yang kedua, selain manusia gak punya akal binatang, sehingga gak mungkin mereka berusaha atau bagaimana caranya untuk menutupi kulit dan tubuhnya. Mereka gak punya akal. Gampangannya domba kalau dipotong, diambil semua bulunya sehingga dia telanjang tinggal kulitnya, gak akan dia merasa malu atau bingung nyari penutup, enggak. Ayam kamu bubuti habis ketika hidup misalnya, habis bulunya, dia santai aja, gak punya akal. Beda dengan manusia, begitu terbuka sebagian dari tubuhnya, dia merasa malu, akalnya mendorong dia untuk segera mencari dan mendapat penutup tubuhnya. Ini tentang pakaian. Ada yang darurat, ada yang risha, kamaliat, sifatnya penyempurna, keindahan. Adapun pakaian maknawi libasut taqwa, ini yang lebih baik, mengindahkan jiwa, menghiasi dalam manusia dengan takwanya, imannya, ilmu, akhlak dan amal solehnya. Hukum asalnya pakaian itu halal. Allah katakan wa huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah yang menciptakan untuk kalian semua yang di muka bumi, untuk kalian. Maka hukum asalnya semua itu halal bagi manusia. Allah pun mengingatkan kul man harrama zinatallah allati akhraja li ibadihi wat thayyibat minar rizq. Siapa yang mengharamkan rizki dan hiasan yang Allah keluarkan untuk hambanya, ya Allah ingkari mereka yang mengharamkan apa yang Allah halalkan. Berarti semua ini menunjukkan hukum asalnya pakaian itu halal. Dengan demikian, yang haram lebih sedikit dibanding yang halal. Dan itu rahmat Allah kepada hambanya, di mana yang diperbolehkan bagi mereka jauh lebih banyak. Itu pun masih saja manusia melanggar dan melakukan, mengambil yang diharamkan baginya dalam masalah pakaian, baik itu dari sisi bahannya atau itu dari sisi cara penggunaannya, bagaimana dia memakainya. Padahal sedikit yang diharamkan, yang dilarang darinya. Terkadang keharaman itu selama-lamanya, haram gak boleh kapanpun. Terkadang keharaman itu insidental, terkait waktu tertentu, terbatas, saat itu gak boleh dia menggunakan, di lain waktu boleh dia gunakan. Contoh, hukum asalnya pakaian yang digunakan halal, tapi misalnya ada gambar makhluk bernyawa, entah itu manusia atau binatang dan yang lain, maka menjadi haram pakaian ini, gak boleh digunakan. Dan malaikat gak akan masuk rumah yang ada makhluk bernyawa padanya, gambar, foto atau lukisan. Keharamannya ini, keharaman asal ataukah insidental? Keharamannya insidental. Dalam artian semula pakaian ini halal, gak apa-apa, kaos biasa, polos. Tapi gara-gara dikasih gambar, haram karena gambarnya, bukan karena kaosnya. Semula pakaian ini, kaos ini boleh-boleh saja. Demikian. Bahan seperti misalnya kain sutra bagi lelaki diharamkan, gak boleh lelaki menggunakan kain sutra. Al-Muhim, itu contoh saja bagaimana sedikitnya barang yang diharamkan dalam masalah berpakaian dibanding yang dihalalkan dan diperbolehkan dalam syariat. An Abi Amir Al-Ash'ari qala Rasulullah sallam, la yakunanna min ummati aqwamun yastahillunal khazza wal harira. Dari Abu Amir Al-Ash'ari, Rasulullah sallam sebutkan, akan ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan al-khaz dan juga al-harir. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, kata Hafidh, wa asluhu fil Bukhari. Hadis ini asalnya di Bukhari. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan, akan ada di umatku ini orang-orang yang menghalalkan al khaz wal harir, atau di lafadz lain al khomr wal ma'azif, menghalalkan khomr juga dan ma'azif, alat-alat musik. Akan ada dari umatku, umat yang dimaksud umat ijabah, orang yang sudah beriman kepada Rasul, hanya saja dia bermaksiat, melanggar tuntunan Rasulnya dalam perkara-perkara ini. Yastahillun, mereka halalkan bisa itu, kalau yang dimaksud penghalalan dengan keyakinan, artinya dia yakini itu halal padahal itu diharamkan Allah, maka ini kufur karena dia mendustakan Allah halal mengharamkannya, dia meyakini itu halal. Atau makna yang kedua, menghalalkan artinya dia perbuat, dia melanggar, tidak peduli walaupun Allah mengharamkan. Dia enggak menghalalkan dalam artian yakin ini halal, enggak haram, enggak seperti yang diharamkan Allah. Enggak, dia tahu itu haram, yakinnya. Cuman enggak peduli, tetap saja dia terjang, dia langgar. Maka itu yang dimaksud dengan makna hadis lebih kepada yang kedua ini. Melanggar tanpa peduli, dia terjang, dia lakukan penghalalan-penghalalan apa yang disebutkan. Al-hirra atau al-khuz. Al-hir disebutkan demikian, semula ada haknya, hurh. Hir ini disebutkan maknanya kembali kepada furuj, kehormatan perempuan, tempat keluarnya anak pada perempuan, itu al-hir, atau kata asalnya hirah, ada haknya. Dan disebutkan isim mu'rab semula minimalnya 3 huruf tersusun. Makanya seperti kata-kata yang tersusun hanya dengan 2 huruf, yadun, damun, hir, ini mereka sebutkan lamul kalimah dibuang, huruf terakhirnya dibuang tanpa sebab, tanpa ada alasan yang jelas dalam i'rab, dalam nahwunya, tapi sebegitulah ma'ruf dalam bahasa Arab. Ada beberapa kata yang hanya tersusun dari 2 huruf, termasuk ini, hir. Artinya dengan ini berarti mereka menghalalkan perzinaan. Apa yang dimaksud menghalalkan perzinaan? Melanggarnya. Dia tahu itu haram, tetapi dia terjang, tetap saja dia melakukannya. Disebutkan mereka menghalalkannya jelas berarti karena hukum asalnya itu haram, makanya kemudian dilanggar dengan dihalalkan. Yang kedua, al-harir. Al-harir ini sutra, bahan kain sutra. Diharamkan dalam syariat bagi kaum lelaki. Yang dikehendaki sutra yang alami, ini dari ulat sutra, sehingga tidak masuk di dalam hadis kain sutra buatan. Ini orang menamakan ini sutra, tapi bukan sutra-sutra kepompong yang ma'ruf. Pabrik mengolah, membuat kain sangat lembutnya, sangat ininya, disebut kain sutra. Apa masuk dalam hadis ini? Tidak masuk, bukan termasuk, bukan yang haram. Karena yang Rasul maksud adalah yang memang dibuat dari bahan sutra. Ini bentuk kedua yang mereka terjang, mereka langgar. Tetap saja sebagian menggunakan kain yang berbahan sutra tadi. Kelanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wasallam.